وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, "Man la yarham la yurham. Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi oleh Allah. Rawahul Bukhari wa ghairuh. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah ada sababul wurud, sebab datangnya, sebab kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan sabda tersebut. Itu pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium cucunya yang bernama Al-Hasan ibn Ali. Dan di sisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ada seorang bernama Al-Aqra ibn Habis. Ada seorang bernama Al-Aqra ibn Habis. Melihat Rasulullah mencium cucunya, heran dia. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li asharatun minal walad ma qabaltu minhum ahad. Ma qabaltu minhum ahadan." Wahai Rasulullah, saya memiliki 10 anak. Tidak ada satu pun dari mereka yang pernah saya sium. Fa nadhara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memandang orang tadi Al-Aqra ibn Habis. Faqala, seraya mengatakan, "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Masyarul muslimin rahimakumullah, sifat belas kasihan dan menyayangi makhluk adalah sifat yang terpuji, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memuji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim." Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Rasulnya bil mu'minina ra'ufur rahim. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap kaum mukminin raufun rahim. Penyantun, penyayang. Sebaliknya, kerasnya hati, tidak ada sifat rahmah dan belas kasihan adalah sifat orang-orang Yahudi yang tercela, yang dilaknat oleh Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, "Fabima naqdihim mithaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qawasiyah. Fabima naqdihim mitsaqahum. Maka disebabkan mereka telah membatalkan, melepaskan ikatan perjanjian yang sudah mereka ikat. Betapa banyak orang-orang Yahudi atau Bani Israel mereka berjanji dan berjanji di hadapan Allah. Demikian pula mereka mengikat perjanjian damai dengan muslimin, namun mereka selalunya melepaskan ikatan perjanjian. Apa akibat dari ini semua? La'annahum. Kami laknat mereka. Allah SWT melaknat mereka. Waja'alna qulubahum qasiyah. Dan kami jadikan hati mereka kaku. Menjadikan hati mereka keras. Tidak memiliki jiwa rahmah, belas kasihan. Masyiral muslimin rahimakumullah. Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah syariat yang penuh dengan rahmah, yang penuh dengan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami utus engkau wahai Rasul kecuali rahmah, membawa kasih sayang, lil alamin, untuk seluruh alam. Ya, rahmat, belas kasihan terhadap orang lain, bahkan terhadap orang yang paling dekat dengannya, dari anaknya, dari orang tuanya, dari karib kerabatnya, tetangganya, al-fuqara wal masakin, orang-orang fakir wa awamun nas, dan orang-orang awam, bahkan juga terhadap al-hayawan, terhadap binatang. Nanti insyaallah akan kita sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang rahmah. Ya. Dalam Islam, orang yang kecil menghormati yang besar, yang muda menghormati yang tua, sementara yang tua menyayangi yang muda. Sehingga jika justru sebaliknya, yang tua tidak menyayangi yang muda, yang muda tidak menghormati yang tua, orang ini jauh dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang tua dari kami dan tidak menyayangi yang muda dari kami. Sebelum kita menyebutkan beberapa amsilah, beberapa contoh, kembali kita merenungi lafaz dari hadis tersebut. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi maka tidak disayangi. Di sini atau hadis ini menetapkan kaidah al-jazaa'u min jinsil amal. Balasan setimpal dengan amalan. Seperti itu sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mitsluha. Balasan dari kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan juga. Anda kalau ingin disayangi oleh Allah SWT, dan tentu semua kita membutuhkan kasih sayang Allah, salah satu asbabnya Salah satu sebabnya adalah kita menyayangi makhluk yang ada di sekitar kita. Sebagaimana firman Allah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Rahman adalah ismun min asma'illahi al-udma. Nama dari nama-nama Allah yang agung. Orang yang menyayangi, dia akan disayangi oleh Ar-Rahman. Yaitu Allah zat yang maha pemurah dan pemberi kasih sayang. Irhamu man fil ardi. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama'. Niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa yang di langit? Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis yang baru saya baca tadi, Yarhamkum man fis sama, isbat uluwillah, menetapkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ulu. Allah subhanahu wa ta'ala di atas. Allah ya di atas. Fisama yang dimaksud fisama itu Allah SWT. Sayangilah makhluk yang ada di muka bumi ini, niscaya yang di langit akan menyayangi kalian. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Kasih sayang seorang bertingkat-tingkat. Semakin orang tersebut haknya besar, semakin besar pula pahala yang akan didapat oleh orang tersebut jika memberikan kasih sayang kepadanya. Orang tua, bapak dan ibu kita yang telah capek merawat kita, telah letih mendidik kita dan terus berusaha bekerja untuk mencukupi kita. Mereka berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari kita. Apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal? Kalau masih hidup, kita berlemah lembut dalam bertutur kata kepada mereka. Kita mentaati perintah kedua orang tua. Karena keriduan Allah SWT terletak pada keriduan orang tua. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Dahulu sebagian salaf, ada dari mereka bahkan disebutkan, dihikayatkan, ada seorang alim ketika dia duduk di majelis dengan murid-muridnya, ketika orang alim tadi menyampaikan ilmu di hadapan murid-muridnya, orang alim tadi dipanggil oleh ibunya, ya fulan, hai fulan, tolong kasih makan ayam-ayam ini. Maka orang alim ini beranjak dari majelis meminta izin kepada murid-muridnya untuk ya memberi pakan ayam-ayam tersebut. Kemudian setelah itu dia kembali ya ke majelis di hadapan murid-muridnya. Ada seorang alim duduk mencari kutu yang ada di kepala ibunya. Kutu satu persatu diambili. Ya. Kutu yang ada di rambut ibunya diambili oleh anak tersebut. Ya, orang yang alim, orang yang berilmu tentu. Orang yang paling bisa mempraktekkan ilmu yang telah mereka serap. Ilmu yang telah mereka timba. Dalam Islam, seorang yang gagah perkasa, dia di hadapan orang tuanya yang sudah tua, dia siap untuk berkhidmah, siap untuk memberikan pelayanan. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Beliau adalah seorang tabi'in dari Yaman. Beliau ingin membahagiakan ibunya. Namun abadaya, kemampuan harta sangat terbatas. Digendongnya sang ibu dari Yaman menuju Mekah untuk tawaf, untuk sa'i. Tidak cukup, kemudian dibawalah ibunya ke Madinah digendong. Tidak ada kendaraan. Seorang menggendong ibunya beratus-ratus kilo. Ini dilakukan dalam rangka birrul walidain, dalam rangka berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita membaca kisah tadi, kemudian kita perhatikan diri kita dan saudara-saudara kita, sudah seberapa yang kita berikan kepada orang tua dari hak birrul walidain, hak berbakti kepada kedua orang tua. Sementara terkadang orang tua meminta kita, "Nak, tolong belikan obat di apotek." Kita beralasan, "Gak bisa bu, gak bisa misa sedang sibuk." Ya subhanallah, ibu kamu yang telah melahirkan kamu, yang membesarkan kamu, meminta barang sesaat untuk membelikan ya obat di apotek, kemudian anda beralasan tidak ada waktu, sibuk. Aina nahnu min akhlaqis salaf? Aina nahnu min akhlaqis salaf? Mana kita dengan akhlaknya salaf umat ini? Demikian pula sebaliknya, orang tua juga menyayangi anaknya. Kasih sayang terhadap anak bukan hanya anak diberi pakan, diberi hak makanan, minuman, dan pakaian saja. Bahkan yang terbesar adalah pendidikan, tarbiyah, menanamkan nilai-nilai agama pada jiwa anak. Ini bentuk kasih sayang besar dari orang tua terhadap anaknya. Ma nahala walidun waladahu nihlatan afdala min husnil khuluq. Tidaklah orang tua memberikan sebuah pemberian kepada anaknya yang lebih afdal, yang lebih utama, daripada menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Orang tua juga tidak boleh pilih kasih dalam memberi kepada sebagian anaknya yang nantinya akan timbul pertikaian di antara mereka. Adalah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma, ketika ibunya memberi hadiah, memberi hibah berupa kebun, maka sang ibu meminta kepada suaminya dan untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mempersaksikan pemberian tersebut. Datanglah Bashir dengan membawa anaknya itu An-Nu'man di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bashir mengatakan, "Wahai Rasulullah, ibunya anak ini memberi sebuah kebun dan meminta agar anda menjadi saksi terhadap hibah pemberian tersebut." Rasul bertanya, "Akullu waladika nahaltahu hakada? Apakah seluruh anakmu kamu beri seperti ini?" "Qala la," kata Bashir, "tidak." Kata Rasul, "Fala idan," kalau demikian jangan, jangan lakukan seperti itu. Karena kalau seorang menyayangi sebagian anaknya kemudian tidak, dengan memberi sebagian anaknya kemudian tidak memberi yang lainnya, ini bukan bentuk kasih sayang kepada anak. Ini menjadi sumber pertikaian antara anak yang diberi dengan anak yang tidak diberi. Sumber pertikaian antara anak yang tidak diberi dengan orang tua yang memberi. Jangan sampai orang tua menjadi sebab terjadinya keretakan di tengah-tengah keluarga. Sayangilah anak-anak Anda. Berilah hak mereka secara penuh sesuai dengan kemampuan Anda. Namun kata sebagian masyayikh, bukan termasuk melebihkan sebagian anak kalau ada salah seorang anak berhak mendapatkan perhatian khusus karena sakit misalnya. Ada salah seorang anak, ya, dia sakit-sakitan, ya, harus diberi jenis makanan tertentu, diberi pakaian yang berbeda karena misalnya ya, sering sakit-sakitan. Maka ini kata sebagian masyayikh bukan termasuk melebihkan anak di atas yang lainnya. Karena ini sifatnya kan hajat. Misalnya yang dibelikan jaket hanya anak ini saja, yang lainnya tidak. Kenapa? Karena yang lainnya tidak butuh. Sementara ini anak ini sakit-sakitan. Kena angin sedikit langsung sakit dia. Diberi jaket, diberi minuman yang sedikit berbeda. Ini bukan melebihkan anak tersebut di atas lainnya. Karena ini adalah faktor hajah kebutuhan. Demikian pula seorang memberikan kasih sayangnya kepada karib kerabatnya dengan mengunjungi mereka, dengan senantiasa menyambung hubungan dengan karib kerabatnya. Tidak harus silaturahmi seorang mendatangi rumah karib kerabatnya, menanyakan kondisi mereka, berbagi rezeki, ya, nikmat yang Allah berikan kepadanya, dikirimkan kepada kerabatnya bagian dari silaturahmi. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Orang-orang yang dekat, karib kerabat adalah orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kamu. Al-aqrabuna awla bil ma'ruf. Kamu sambung mereka. Karena menyambung silaturahmi termasuk amalan yang akan mendatangkan barokah serta balasan yang segera di dunia ini sebelum di akhirat. Allah akan luaskan rezeki orang tersebut, Allah akan panjangkan umur orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ajrasat lahu fi rizqi wa yunassa lahu fi athari wa liyasir rahimah." Para siapa yang ingin diluaskan rezekinya, jadi panjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung hubungan dengan orang yang masih ada hubungan darah dengan dia. Menyambung kekerabatan. Lihat kita sebagai umat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memandang sesuatu tidak hanya melihat sisi materi. Sebagian orang berpandangan orang kalau ingin rezekinya lancar dia kerjanya yang giat, ya, dia mengeluarkan modal yang besar. Orang kalau dia ingin sehat tubuhnya, ya, kemudian panjang umurnya, banyak olahraga, makan bergizi. Ini adalah asbab hissiyah, sebab-sebab lahirnya yang, ya, tidak dilarang asalkan itu tidak melanggar aturan agama. Tapi kita jangan lupakan bahwa di sana ada asbab syar'iyah. Ada sebab-sebab yang Allah tentukan secara syariat menjadi sebab lancarnya rezeki, sehatnya tubuh dan panjangnya umur. Sebab-sebab syar'i ini jarang diketahui oleh manusia. Karena umumnya orang hanya mengetahui yang lahiriah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya. Yang mereka ketahui adalah yang nampak, yang lahiriah dari kehidupan dunia. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sedangkan mereka tentang akhirat mereka lalai, tidak ngerti. Demikian pula berbuat baik pada tetangga. Dengan apa yang bisa Anda berikan kepada tetangga sebagai bentuk rahmah, kasih sayang pada mereka. Bahkan berbuat jahat kepada tetangga merupakan dosa yang besar. Kalau seorang berbuat jahat kepada orang lain yang bukan tetangga, tapi ini tetangga orang yang rumahnya dekat dengan Anda, yang kalau ada apa-apa tetangga orang yang paling cepat ya membantu Anda, berusaha untuk ya mengerti terhadap keadaan Anda. Ketika Anda terhadap tetangga sudah berbuat jelek, padahal yang namanya kehidupan ya tidak menentu. Kadang Anda membutuhkan pihak lain untuk membantu Anda. Siapa akan membantu Anda? Tetangga adalah orang yang tercepat memberi bantuan pada Anda kalau ada apa-apa. Kamu punya keluarga banyak tapi jauh, bagaimana mereka akan menolong Anda secara langsung? Sulit. Tetangga Anda orang yang tercepat. Sehingga ya berbuat jelek kepada tetangga sangat besar ya dosa yang ditanggung oleh orang tersebut. Sementara ya berbuat baik kepada tetangga bagian dari rahmah, bagian dari kasih sayang yang diperintahkan oleh agama. Sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As pernah ketika dia menyembelih kambing, dia memerintahkan pembantunya atau budaknya untuk menyembelih kambing. Selesai dari menguliti kambing tadi, sahabat Abdullah bin Amr bin As bertanya kepada pembantunya, apakah kamu sudah memberi tetangga kita yang Yahudi itu? Ditegur oleh sebagian orang, al-Yahudi, masa orang Yahudi kita beri? Kata sahabat Abdullah bin Amr, na'am, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma zala Jibrilu yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jibril senantiasa berwasiat, berpesan kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai-sampai aku mengira tetangga nanti akan dapat warisan. Sampai mengira seperti itu. Saking seringnya Jibril berpesan kepada Rasul untuk berbuat baik kepada tetangga. Berbuat baik dengan apa yang bisa kamu berikan. Makanan, minuman, hadiah. Walaupun satu yang sedikit. Kamu buat sop misalnya, ya, ceker ayam atau sewiwi ayam, sayap ayam. Memberikan sebagiannya, ya, satu mangkuk misalnya. Taruhlah ya 3 biji dengan kuahnya, berikan kepada tetangga. Jangan kau mengatakan, nah, cuma sop kaki ayam, masa saya berikan kepada tetangga. Jangan seperti itu. Anda jangan meremehkan pemberian kepada tetangga sekecil apapun. Karena yang dinilai bukan banyaknya, keikhlasannya, kemudian perhatian Anda kepada tetangga. Makanya Rasul mengatakan, la tahkironna jaratun di jaratiha walau firsi nasyatin. Janganlah seorang tetangga meremehkan pemberian tetangga walaupun hanya kaki kambing. Firsin itu kaki kambing dari lutut ke bawah. Bisa Anda bayangkan? Andai kata ada dagingnya sangat-sangat sedikit. Yang dinilai bukan banyaknya, karena tidak semua orang mampu memberi yang banyak. Rasul berpesan kepada sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'aha jiranak. Wahai Abu Dzar, kalau kamu masak daging yang berkuah, marak, ya, marak, ya, daging yang berkuah, fa'akthir ma'aha, perbanyak duduhnya, perbanyak kuahnya. Rasul tidak menyuruh perbanyak dagingnya karena tidak semua orang mampu ya memperbanyak daging. Tapi kalau memperbanyak kuah masa enggak mampu air ya kan. Wa ta'ahajiranak, dan perhatikan tetangga-tetangga kamu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna li jaraini fa ila ayyihima uhdi?" Wahai Rasulullah, saya punya dua tetangga. Kepada siapa saya memberi hadiah? Aisyah ingin memberi satu pemberian yang tidak cukup banyak, cukup hanya untuk satu tetangga. Sementara Aisyah punya tetangga kanan dan kiri. Atau depan, belakang. Kepada siapa dia akan memberikan pemberian ini? Kata Rasul, ila akrabihima minkibaban. Kamu berikan hadiah tersebut kepada orang yang paling dekat pintunya dengan kamu. Lihat, Aisyah radhiyallahu anha ingin berbuat baik saja, meminta saran kepada ahlul ilmi, meminta saran kepada ulama, kepada Rasul. Karena yang namanya al-khairat yatafadhal ba'duha ala ba'd, kebaikan itu bertingkat-tingkat sisi keutamaannya. Anda ya bersedekah kepada orang fakir yang karib kerabat Anda lebih afdal tentunya daripada Anda bersedekah kepada orang fakir yang bukan karib kerabat Anda. Bersedekah kepada orang fakir yang masih karib kerabat kita, itu nilainya ada dua. Yang pertama nilainya silaturahmi, yang kedua nilainya sedekah. Jika memang kita bisa meraih pahala yang besar, kenapa kita tidak kejar? Kemudian ma'asyira al-muslimin rahimakumullah, juga kita menyayangi kaum muslimin. Menyayangi kaum muslimin semuanya. Dengan kita memberikan kecintaan kepada mereka. Yang baik kita dukung, yang jelek kita nasihati, kita luruskan. Tidak membiarkan orang larut dalam kebatilan. Sehingga ma'asyiral muslimin, mengingatkan muslimin dari al-munkarat, kemungkaran, dari kejelekan, bagian dari ar-rahmah, bagian dari kasih sayang. Walaupun terkadang orang yang tidak paham dikira ikut campur urusan orang lain. Seringnya orang ketika dia mengajak saudara yang pada kebaikan, cegah dari kemungkaran, ada omongan-omongan yang sengak, kalimat-kalimat yang ya, tidak baik. Misalnya ya, urus diri kamu sendiri ya. Memangnya kamu sudah baik? Memangnya kamu sudah bagus? Kamu jangan urusan dengan orang lain. Ya subhanallah, kita ini ketika melihat kemungkaran kemudian kita berusaha memperbaiki, ini bukan hanya ngurusi orang, ngurusi diri kita juga. Kalau kemungkaran merajalela, kemudian kita tidak mengingkari, tidak berusaha untuk memperbaiki, kemudian adab Allah turun, semuanya kena. Ibarat satu kaum mereka naik perahu, ya ada yang di bawah, ini di atas, yang di bawah, kalau mereka ingin ngambil air harus naik ke atas. Kemudian mereka berpikir, untuk apa kita selalu ke atas, kita lubangi saja perahu ini, biar mudah kita menciduk air. Kalau orang-orang yang ada di bawah, dibiarkan melobangi perahu, kira-kira yang tenggelam yang bawah atau semuanya? Tenggelam semuanya. Semuanya tenggelam. Ya, ketika kita mengingatkan saudara kita dari kemungkaran, ya, itu bukan kita hanya ngurusi diri, ngurusi orang lain, kita juga sedang ngurusi diri kita. Ketika nanti adab turun karena kemaksiatan, ya, jangan sampai orang yang tidak berubah juga kena. Karena ketika satu kaum melihat kemungkaran, kemudian mereka tidak mengingkarinya, ya, dan kemungkaran tadi terus merajalela, maka hampir-hampir Allah akan ratakan azab untuk semuanya. Walaupun nanti di yaumul qiyamah Allah bangkitkan sesuai dengan niat mereka masing-masing. Sebagaimana Rasul sebutkan, bahwa nanti akan ada pasukan yang merayap untuk menyerang Makkah. Yaghzu jayshun al-Ka'bah. Akan ada pasukan yang merayap untuk memerangi ya Ka'bah. Ketika mereka di tempat yang padang, ternyata diambleskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diambleskan. Allah jaga Ka'bah. Ya, sebagaimana ashabul fil Abroha dengan pasukannya dihancurkan oleh Allah, siapapun yang ingin menghancurkan Ka'bah akan dihancurkan oleh Allah. Dan yang namanya parade militer tentu akan menarik perhatian masyarakat. Ketika pasukan ini merayap keluar menuju Mekah untuk menghancurkan Mekah, orang-orang pada lihat. Ya, parade militer itu kan sangat mengasyikkan. Dalam keadaan seperti itu diambleskan oleh Allah. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, kaifa wa fihim aswaquhum?" Bagaimana ya Rasulullah, pada di tengah-tengah mereka ada orang awamnya, artinya bukan pasukan, mungkin hanya penggembira, hanya sekedar nonton juga ikut diambleskan. Kata Rasulullah, "Yub'atsuna 'ala niyatihim." Mereka dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, mungkin ada dari mereka yang sekedar nonton. Ya, parade militer, ada dari mereka yang ya ikut-ikutan, enggak ngerti mau ke mana. Allah bangkitkan sesuai dengan niat mereka. Masyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa agama yang rahmah. Syariat beliau penuh dengan kasih sayang. Tidak memberatkan. Bayangkan, orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri, silakan sholat dengan duduk. Orang yang tidak bisa puasa Ramadan karena sakit, silakan berbuka, nanti mengqadha. Orang yang tidak bisa memberikan zakat karena fakir, dia dikasih dari zakat malah karena dia orang fakir. Ya subhanallah. Syariat yang gampang, syariat yang rahmah. Ya. Tidak ada kesulitan padanya. Ya. Dan ini ciri dari syariat kita. Orang yang dia telah datang waktu sholat, kemudian tidak ada air, maka ya seorang bertayamum sebagai ganti dari wudu. Ini rahmah. Demikian pula kita rahmah terhadap ad-du'afa, terhadap orang-orang lemah. Kita memberikan kasih sayang kita kepada mereka. Al-fuqara wal-masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kita perhatikan mereka. Kata Al-Khalal, salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah, belum pernah saya melihat di majelis manapun orang-orang fakir sangat dimuliakan lebih dari di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Seorang murid ya, ketika belajar di hadapan gurunya, tidak hanya dia menimba dari sisi ilmunya disampaikan, tapi juga dari sisi akhlakiyat, sulukiyat, tingkah laku, akhlak kepribadian dari seorang syekh tadi. Kata Al-Khalal rahimahullah, belum pernah saya melihat di majelis manapun orang-orang fakir saya dimuliakan lebih daripada di majelisnya Imam Ahmad rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan berita gembira bagi orang yang perhatian dengan orang yang lemah dengan pahala yang besar. Rasul mengatakan, as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal mujahid fi sabilillah. Orang yang berusaha mencukupi ya para janda dan orang-orang miskin seperti pejuang di jalan Allah. Ya, mungkin kita tidak bisa menenteng senjata terjun di medan laga untuk berjihad. Namun di sana ada amalan. Bila mana kita lakukan, maka kita akan menjadi seorang pejuang. Di sana masih ada ladang, lahan ya, untuk kita berjuang. Sebagaimana berjihad dalam rangka menjaga akidah kaum muslimin, dalam rangka menebarkan tauhid. Demikian pula dengan kita menyantuni para janda dan orang miskin akan menjaga agama mereka. Orang yang miskin, orang yang paling mudah untuk dimurtadkan. Kalau kita berjihad, di antara faedahnya adalah bagaimana orang kafir masuk Islam. Berarti kita mencari keuntungan. Nah, ini yang jelas-jelas muslim, bagaimana jangan sampai keluar dari Islam. Modal jangan sampai lepas. Kalau keuntungan bisa jadi dapat, bisa jadi tidak. Tidak. Tapi modal jangan lepas. Saudara-saudara kita yang miskin, para janda dan orang yang membutuhkan bantuan, mereka adalah lahan empuk bagi misionaris untuk dimurtadkan. Sampai-sampai dahulu dikatakan kadal faqru ayyakuna kufran. Hampir-hampir kefakiran menyebabkan kekafiran. Walaupun ini bukan hadis. Realita, kenyataan di lapangan, terkadang kefakiran yang menyebabkan orang rela menjual agama. Kalau kita mencukupi kebutuhan mereka, sehingga mereka pun tenang, agama mereka terjaga. Makanya, di antara orang yang berhak menerima zakat, adalah al-mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang sedang dirogoh hatinya, direngkuh hatinya, untuk kuat dalam Islam. Kalau orang fakir, orang miskin, karena laparnya, kosongnya perut kita beri, agar kuat, agar hidup fisiknya. Lalu bagaimana orang yang imannya lemah, ya, supaya imannya kuat, supaya imannya hidup, lebih berhak untuk diberi. Kalau orang fakir, orang miskin, yang mereka itu, ya, kita beri zakat, sedekah, agar tubuh mereka tegak, bisa makan, sehingga hidup fisiknya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang kalau tidak diberi, akan mati, hatinya akan mati imannya. Al-mu'allafah qulubuhum, orang-orang yang sedang direngkuh hatinya, ya, yang lemah imannya, kalau kita beri kemudian menjadi kuat imannya, kita beri. Al-mu'allafah qulubuhum. Demikian pula al-juhala, orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, pun mereka mendapatkan sayang. Jangan dibiarkan orang bodoh kemudian tidak tahu. Karena ilmu yang kita dapat harus dizakati. Dan kata Ibnu Qayyim, zakatul ilmi al-amalu bihi wa ta'limuhu liman la ya'lamu. Zakatnya ilmu ada dua. Yang pertama adalah kita ngamalkan ilmu tersebut. Dan yang kedua adalah kita mengajarkan kepada orang yang tidak tahu. Makanya Allah SWT mengingatkan Rasulnya dalam nikmat yang Allah berikan kepadanya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wa wajadaka dhalan fahada, wa wajadaka a'ilan fa'aghna, fa'ammal yatima falatakhar, wa ammas sa'ila falatanhar, wa amma bini'mati rabbika fahaddis. Diingatkan dengan nikmat yang Allah berikan, agar seorang mensyukuri nikmat terhadap, ya, orang fakir, ya, jangan menghardik terhadap anak yatim, jangan berlaku kasar, ya, terhadap para awan kita berikan sayang. Kita bukan hanya melontarkan senyuman kepada ikhwah saja yang sama-sama ngaji, sementara orang awam kita, ya, dengan muka yang tidak berseri-seri, jangan. Bahkan dengan kita dengan muka yang berseri-seri bisa jadi menjadi sebab mereka akan tertarik dengan dakwah ini. Dengan kita memberikan bantuan, apa yang kita bisa berikan? Ada tangga kita yang sakit, kita jenguk. Dengan kita misalnya membawa madu, membawa oleh-oleh, membawa sesuatu, bisa jadi ini menjadi asbab fathul qulub, menjadi sebab dibukanya hati manusia. Iya, seorang anak Yahudi yang sakit dijenguk oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menggunakan kesempatan tadi untuk mengajak dia kepada Islam. Wahai anak, aslim, masuk Islamlah anda. Maka anak Yahudi tadi menoleh kepada ayahnya seolah-olah ingin meminta izin, boleh gak saya masuk Islam? Kata sang ayah, Ati' Abul Qasim. Ati' Abul Qasim, ikuti Abul Qasim, ikuti Muhammad. Kemudian anak Yahudi tadi masuk Islam. Wah, kemudian tidak berapa lama anak ini meninggal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersyukur bahwa anak tadi meninggal dalam keadaan muslim. Ya akhi, berikan apa yang bisa kita berikan untuk masyarakat kita. Ya. Bahwa kebaikan itu ada kalanya untuk muslimin dan ada kalanya bahkan untuk non-muslim. Yang dengan ini bisa jadi menjadi sebab tertariknya mereka terhadap dakwah ini. Adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Diberi oleh Ar-Rasul pakaian yang sangat bagus. Kemudian sahabat Umar ini mengirim pakaian ini ila akhin lahu musyrik fi Makkah. Diberikan kepada saudara dia yang masih musyrik yang tinggal di Makkah. Ya. Bisa jadi sedikit saja dari kebaikan yang kita berikan pada orang lain telah membuka hati mereka. Karena memang orang Arab dahulu mengatakan jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia punya tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Jubilal insanu ala hubbi man ahsana ilaihi. Manusia diberi tabiat senang kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Lihat Jarir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sangat terkesan dengan sikap yang baik dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jarir ibn Abdullah mengatakan, "Ma ra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassama fi wajhi." Tidaklah Rasulullah melihatku kecuali beliau tersenyum di hadapanku. Sangat terkesan. Akhlakiat pergaulan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula barakallahu fikum. Termasuk dari rahmah yaitu seorang jangan membebani karyawannya dengan beban yang berat. Seorang tuan jangan membebani budaknya dengan beban yang sangat berat. Kalau memang harus terpaksa, maka tuannya pun ikut. Ikut membantu sehingga pembantu tadi atau budak tadi merasa tersanjung. Merasa batuannya pun ikut serta. Ya seperti ini barakallahu fikum bentuk kasih sayang. Tidak boleh seorang ya membebani mereka dengan beban yang berat. Hanya Rasulullah mengatakan ikhwanukum ya. Khwalukum ja'alahumullahu tahta aydikum. Faman kana akhuhu tahta yadihi falyut'imhu wala yukallifhu ma la yutiquhu. Kama qala alaihi salatu wasalam. Budak-budak kalian Allah kuasakan kalian untuk mengurusi mereka. Kalau Allah SWT telah memberikan kekuasaan kepada kalian, kepada mereka. Ya. Berilah mereka makanan. Jangan bebani mereka sesuatu yang apa? Ya berat. Ini juga bentuk kasih sayang. Bentuk kasih sayang. Hatta sampai terhadap budak sahaya. Saya dibayangkan ya budak dalam Islam kemudian disiksa, dicambuk. Tidak. Bahkan kalau ini terjadi maka tuannya harus merdekakan. Ketika Abu Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu mencambuk budaknya, dari kejauhan terdengar suara, ya Abu Mas'ud, wahai Abu Mas'ud, Allah lebih mampu untuk menghukum kamu ketimbang kamu menghukum budak kamu. Setelah Abu Mas'ud menoleh, ternyata itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepadanya. Kata Abu Mas'ud, wahai Rasulullah, huwa hurrun li wajhillah. Budak ini saya merdekakan lillahi ta'ala. Kata Rasul, ama laulam taf'al lalafahatkan nar. Ketahuilah seandainya kamu tidak melakukan seperti ini, tidak memerdekakan budakmu, kamu akan disentuh oleh api neraka. Ama laulam taf'al lalafahatkan nar. Andai kata kamu tidak melakukan seperti ini, kamu akan disentuh oleh neraka. Lihat. Ya. Demikianlah orang-orang fakir, miskin. Ya, kita perhatikan. Orang-orang lemah. Ya. Rasul mengatakan, innama tunsaruna wa durzakuna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki dengan sebab orang-orang lemah dari kalian. Tidak berlebihan kalau kita katakan bahwa orang miskin sumber rezeki. Manakala Anda memperhatikan mereka, menyisihkan sebagian hasil yang Anda dapat untuk mereka, Anda akan dilancarkan rezekinya oleh Allah. Innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Ketika ada seorang sahabat, setelah selesai perang, dia meminta dari ghanimah, harta rampasan perang, yang lebih karena merasa dalam perang ini dia punya jasa yang besar. Rasul melarang. Nah, Rasul mengatakan hal tadi, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Sungguhnya kalian ditolong oleh Allah dan diberi rezeki oleh Allah dengan sebab ya orang lemah. Kalau orang yang kuat bisa terjun di medan laga dengan fisiknya, dengan senjatanya, dengan keahlian dia dalam memainkan senjata dan strategi perang yang dia miliki. Namun orang-orang yang lemah, yang sakit, meskipun mereka tidak bisa terjun, namun hati mereka tulus, doa mereka menyertai para mujahidin, bisa jadi doa yang tulus inilah menjadi sumber kemenangan ya muslimin terhadap musuh-musuhnya. Jangan diremehkan ad-du'afa. Jangan diremehkan orang lemah. Ya. Ketika ada seorang sahabat mengadukan saudaranya di hadapan Rasulullah, wahai Rasulullah, saudara saya duduk di majelis Anda, saya capek kerja untuk menafkahi dia. Kata Rasulullah, la'allaka turzaku bihi. La'allaka turzaku bihi. Bisa jadi kamu diberi rezeki oleh Allah dengan sebab kamu ngurusi saudara kamu. Memperhatikan saudara kamu. Lagi-lagi bahwa orang lemah adalah sumber rezeki. Orang yang lemah adalah sumber rezeki. Manakala kita ya menyisihkan harta kita untuk sebagai untuk mereka, memperhatikan mereka. Ini sesuatu yang di luar dari penalaran ya orang yang berpemahaman materialis. Masa ya, orang saya yang capek cari duit, kemudian kok sebagian diberikan orang lain, kok sumber rezeki dari mana? Anda gak ngerti. Lagi-lagi kita katakan bahwa kita ini umat yang beriman dengan firman Allah dan sabda Rasulullah. Yang rezeki tidak semata-mata kita harus giat dalam bekerja. Durasi waktu yang kita keluarkan banyak untuk dapat hasil, tidak harus itu. Di sana ada asbab syar'inya. Ada sebab-sebab secara syariat yang dengan ini Allah akan lancarkan rezeki Anda. Yakin kita dengan sabda Rasul. Dahulu dikatakan jarib ta'rif. Jarib ta'rif. Coba, Anda coba sendiri, Anda akan tahu hasilnya. Kemudian ma'asyiral muslimin rahmatullah, bahkan rahmat Islam ini juga kepada lingkungan, terhadap binatang ternak sekalipun. Makanya ada seorang wanita masuk neraka gara-gara kucing yang dikurungnya, tidak diberi makan, tidak dilepaskan, memakan serangga-serangga sampai kucing ini mati. Datang seekor unta yang kurus di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meneteskan air mata, mengeluh mengadu di hadapan Rasul bahwa dia dipekerjakan oleh pemiliknya dengan pekerjaan yang berat, namun tidak diberi pakan yang cukup. Lalu dia mengatakan, apa Rasul ngerti bahasa unta? Jawabannya, Allah memberitahu pada Rasulnya, ya, dari perkara yang ghaib. Bahkan Rasul ketika didatangi unta yang kurus, yang menangis di hadapan Rasulullah, Rasul memanggil, man sahibu hadal jamal? Siapa pemilik unta ini? Datanglah seorang pemuda Ansor, mengatakan, saya ya Rasulullah. Kata Rasul, sungguhnya unta ini mengeluh kepada saya bahwa kamu telah mempekerjakannya letih, tapi kamu tidak ya memberi pakan yang cukup. Bagaimana kalau kamu lepaskan saja unta ini, enggak usah dipekerjakan. Kata dia, wahai Rasulullah, ini satu-satunya alat untuk mencari maisha, untuk mencari penghasilan. Kalau kami biarkan kami lepas kami, ya, sementara ini alat untuk mencari apa? Penghasilan. Kata Nabi, kalau memang kamu ingin tetap mempekerjakan unta ini, ya, beri, ya, hak dia, beri hak dia. Lihat, ya, mana mereka, ya, yang mengatakan Islam agama yang kejam, para pecinta binatang, ya. Sebelum mereka organisasi para pecinta binatang muncul, Islam sudah datang lebih awal, ya, membawa rahmah bil hayawan. Bahkan di zaman salaf dahulu, ya, ada tempat-tempat khusus untuk yang merawat binatang-binatang yang sakit. Tidak dibiarkan binatang yang sakit, ya, dirawat, ya, diobati. Ya, makanya disebutkan baitori. Baitori itu dokter apa? Hewan, baitori. Demikian pula, ya, tidak boleh seorang menggabungkan ayam satu dengan lainnya yang nanti yang satunya akan dipatuki, ya, sampai, ya, luka atau mati, enggak boleh. Seperti itu. Bahkan dalam hukum fikih disebutkan seorang tukang batu tidak boleh menembok yang apa namanya? Apa ini? Lepo, ya. Memberi apa? Semen pada tembok sebelum dia memeriksa. Bisa jadi di sana ada sarang burung, ada burung yang sedang bertelur, ya, terutama di Arab itu kan kadang batu seperti itu, kadang, ya, kita juga sering dulu melihat kadang burung dara, ya, di celah-celah tembok itu bertelur di situ, ya. Jangan langsung dilepo, ya kan, bisa jadi ada burung atau apa, dibersihkan dulu, ya, supaya mereka tidak, ya mati. Ketika ada seorang mengambil anak, ya, mengambil anak burung yang masih kecil, maka induknya terus terbang di kepala orang tersebut. Rasul tahu seperti itu. Rasul minta untuk dikembalikan anaknya. Ayyukum man faja'a hadhihi biwaladiha. Siapa dari kalian yang telah, ya, membuat sakit burung ini disebabkan anaknya, kembalikan anaknya. Rahmat sampai pun terhadap binatang diajarkan oleh Islam. Banyak kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam salah satu kitabnya, ini terkadang luput dari perhatian orang yang dia sayang kepada binatang ternaknya, dia rawat, dia Allah akan berkahi dan terus bertambah. Karena ini asar, buah daripada seorang apa? Menyayangi binatang. Orang kalau dia punya binatang ternak, ya apalah, ya, kambing, kelinci atau apa, betul-betul diperhatikan. Ini menjadi sebab bertambahnya dan barokahnya, ya, peliharaan dia. Dan ini mujarrab. Ya, sayang terhadap makhluk sampai terhadap binatang. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, inni la arhamu syata an adbahaha. Sungguhnya saya kasihan loh kalau menyembelih kambing ini. Kata Rasul, wasyata in rahimtaha rahimakallah. Kambing, seandainya kamu sayangi, kamu pun akan disayangi oleh Allah. Inilah Islam yang dibawa oleh Rasul. Islam yang rahmatan lil alamin. Rahmat bukan hanya untuk manusia, bahkan hanya untuk muslim, bahkan non-muslim juga. Bahkan rahmat untuk alam semesta. Ketika binatang pun mendapatkan rahmat seperti ini dari bimbingan Islam, disinilah jawaban terhadap orang yang bertanya, dari sisi apa, ya? Ikan yang di laut, semut yang di lubang, memintakan ampun kepada para ulama, kepada ahlul ilmi. Coba disebutkan dalam riwayat bahwa orang yang mengajari kebaikan, yastaghfiru lahu kullu syai, segala sesuatu memintakan ampun untuk orang yang mengajari kebaikan, hatta namlah fi juhriha, sampai pun semut yang ada di lubang, hatta sabak, sampai pun apa, ikan yang di laut. Pala semut yang di lubang berapa miliar, jumlahnya kita enggak ngerti. Ikan di laut enggak tahu berapa miliar, kita enggak ngerti, banyak sekali. Kok memintakan ampun untuk mu'allimil khair, untuk orang yang mengajari kebaikan. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wahai para pengampu pendidikan, jangan Anda berkecil hati. Jangan Anda kemudian kalau saya ikut andil dalam dakwah, tarbiyah, ikut dalam ya pendidikan di ma'ahad, apa yang akan saya dapatkan? Orang sudah punya mobil, orang sudah pada punya rumah yang mewah, apa yang saya akan dapatkan? Kita katakan, ya akhi, terlalu rendah kalau itu hanya puncak tujuan Anda. Apa yang Anda lakukan jauh lebih afdal, jauh lebih utama dari apa yang didapatkan oleh umumnya manusia. Anda sedang meniti jalannya para nabi dan rasul. Anda sedang membangun istana yang megah di sorga. Anda insya Allah akan dimudahkan hidupnya di dunia walaupun nanti. Tidak harus sekarang. Tidak harus sekarang. Kenapa semut yang ada di lubang, ikan yang ada di laut memintakan ampun untuk orang yang mengajar kebaikan? Karena apa? Ahlul ilmi, orang yang mengajar kebaikan, mereka mengajari manusia untuk al-ihsan bil hayawan, untuk berbuat baik kepada binatang, nyembelihnya pun baik. Sehingga mereka berterima kasih kepada para pengajar kebaikan telah mengajari penyembelihan yang baik. Ya subhanallah. Hani'an liman kana mutasaddian bidakwah. Sungguh bahagia bagi orang yang ikut terjun di medan dakwah, menebarkan hadatin agama ini, sampai pun binatang pun memintakan ampun untuknya. Dan Anda tidak bisa bayangkan seberapa jumlah semut dan ikan yang di laut. Wahal waro'a hadil fadilah fadilah. Apakah setelah keutamaan ini ada keutamaan yang lain? Artinya ini keutamaan yang luar biasa. Seandainya tidak ada keutamaan kecuali ini sudah cukup tentunya. Sinilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya, kita menjadi tahu bahwa Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah dinur rahmah. Din agama yang membawa rahmah, bawa kebaikan di dunia wal akhirah. Rasulullah sangat sayang pada umatnya, tidak ingin jika umatnya ini termadharati imma fid dunya wa imma fil akhirah. Ya. Baik di dunia atau di akhirat. Saya tutup dengan dua contoh saja. Ya, yang menunjukkan bahwa Rasul pun perhatian dari sisi keselamatan fisik. Dilarang orang kalau dia tidur di loteng, kemudian tidak ada bedengnya, tidak ada penghalang di pinggirnya. Kenapa? Ini khawatir apa? Akan jatuh. Kalau jatuh, siapa yang disalahkan? Kemudian juga dilarang seorang memakai sepatu dengan berdiri. Kan itu kondisi orang yang tidak stabil bisa terjungkal. Sampai dalam bab seperti ini. Untuk keselamatan fisik pun diperhatikan. Ya. Dilarang seorang tidur di loteng. Ya. Atas tanpa ada ya aling-alingnya. Ya ini karena kalau jatuh gimana? Kemudian dilarang seorang untuk pakai sepatu dengan berdiri karena ini posisi. Ya. Posisi tubuh seorang tidak stabil yang itu bisa menyebabkan apa? Ya seorang jatuh. Kalau yang seperti ini saya diperhatikan, lalu kayak apa? Salamatuddin, salamatul aqidah, salamatul manhaj. Selamatnya aqidah, selamatnya prinsip agama sangat-sangat diperhatikan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Minta perhatian sebentar kepada para thalabah. Seperti biasa nanti taklim bersama beliau Ustaz Abdul Mukti.